الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat padat kandungan ilmunya, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kajian sebelumnya kita sudah membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang tiga ayat yang disebutkan pada bab tentang kesabaran. Terakhir kita sudah membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Maka siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Kemudian juga nanti insyaallah ayat yang ke-5 pada bab tentang kesabaran yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada file PDF antum bisa melihat di halaman 179. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala al-ayatul rabi'ah qauluhu taala. Ayat yang ke-4 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan bagi orang yang bersabar dan mengampuni, artinya memaafkan, maka sesungguhnya hal itu adalah perkara yang benar-benar ditekankan, dianjurkan. Nah, surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay anna alladhi yasbiru ala adhan nas ويحتمله ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه فإن ذلك لمن عزم الأمور. Sesungguhnya orang yang bersegaguan manusia dan berusaha menahan dirinya dan mengampuni mereka atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat terhadapnya, fa inna dzalika la min azmil umur, maka sesungguhnya hal itu adalah termasuk azmil umur. Apa yang dimaksud dengan azmil umur? Ay miha wa syada'idha. Terus perkara yang benar-benar ditekankan, ya. Lati tahtaju ila muqabalah wa musabarah. Ya. Dihadapi dengan dan terus bersabar. Jadi kalau kita sadap gangguan orang, kemudian memaafkan mereka, Allah benar-benar menekankan perintah itu kepada kita. Perintah agar kita bersabar, memaafkan mereka. Nah. Wala siyama idza kana al-adha alladhi ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عز وجل ولا سيما terutama terlebih lagi إذا كان الأذى jika gangguan itu الذي ينال الإنسان yang diterima oleh seseorang بسبب جهاده في الله عز وجل karena sebab jihad dia di jalan Allah عز وجل wa bisababi ta'atihi dan dengan sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita diganggu orang ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berjalan untuk melakukan hal-hal yang mubah, kita bersabar, itu memang diperintah oleh Allah. Benar-benar ditekankan perintah itu. Tetapi jika yang kita lakukan adalah ketika berjihad di jalan Allah atau ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, maka terlebih lagi itu sangat ditekankan, sangat besar keutamaannya. Lebih besar dibandingkan kalau kita diganggu karena menjalankan hal-hal yang mubah. لأن أذية الناس لك لها أسباب متعددة متنوعة. Karena sesungguhnya gangguan manusia kepada Anda itu memiliki sebab-sebab yang banyak dan bermacam-macam. فإذا كان سببها طاعة طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ. Jika penyebab kita diganggu oleh manusia itu adalah ketika menjalankan ketaatan kepada Allah atau ketika berjihad di jalan Allah, sedang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dalam dua hal. Dia akan mendapatkan ajr karena dua hal. Al-wajhul awwal min al-adhiyah allati tahsulu lahu. Yang pertama, dia mendapatkan pahala karena gangguan yang dia dapatkan. Wal-wajhul thani sabruhu ala hadhihi al-ta'ah allati udhiya fillahi min ajliha. Dan yang kedua, karena kesabaran dia ketika menjalankan ketaatan ini, yang ketika dia menjalankan ketaatan itu dia diganggu di jalan Allah. Nah, Jadi, kalau kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian kita diganggu. Misalkan kita sedang menuntut ilmu, kemudian kita diganggu dengan ucapan, dengan perbuatan oleh orang-orang. Maka kita akan mendapatkan dua keutamaan. Kita dapat pahala karena dua hal. Yang pertama, karena kita diganggu. Kita menerima gangguan, kemudian kita bersabar, itu adalah sebuah pahala bagi kita. Yang kedua, ketika kita bersabar menjalankan ketaatan itu, dan kita diganggu karena taat tersebut, maka ini keutamaan yang kedua. Nah, wa fi hadhihi al-ayah hathun ala sabril insan ala adhiyatin nas. Maka di dalam ayat ini terdapat anjuran agar manusia bersabar ketika menerima gangguan. Gangguan bisa bermacam-macam, bisa celaan, diejek, dicemooh, atau kita secara perbuatan dipukul, misalkan. Nah, di dalam ayat ini terkandung anjuran untuk bersabar ketika menerima gangguan. Wa maghfiratihi lahum ma asa'u ilaihi fi, dan mengampuni mereka ketika mereka berbuat buruk, berbuat jahat kepada kita. Ya. Walakin yanbaghi an yu'lama anna al-maghfirata liman asa'a ilaika laysat mahmudatan 'alal itlaq. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya mengampuni orang yang berbuat buruk kepada kita tidaklah terpuji secara mutlak. Artinya tidak selalu terpuji dalam seluruh keadaan. Jadi, tidak setiap pengampunan terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita itu selalu baik, selalu terpuji. Kadang, kita harus bersikap tidak memaafkan dia. Nah, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَيَّدَ هَذَا بِأَنْ يَكُونَ الْعَفْوَ مَقْرُونًا بِالْإِصْلَاحِ. Karena Allah Ta'ala mengikatkan hal ini dengan menjadikan pemberian maaf itu digandengkan dengan islah, digandengkan dengan perbaikan. Jadi pemberian maaf yang baik itu jika menghasilkan perbaikan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang memberi maaf dan menghasilkan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah jika dia memberi maaf dan pemberian maaf itu membuat orang tersebut lebih baik. Surat Asy-Syura ayat 40. Amma idza lam yakun fil afwi wal maghfirah islah fala ta'fu wa la taghfir. Adapun jika di dalam pemberian maaf dan ampunan itu tidak menghasilkan perbaikan, orang yang berbuat jahat kepada kita tidak menjadi baik, fala ta'fu wa la taghfir, janganlah engkau memberi maaf, jangan diberi ampunan kepadanya. Nah, jadi ingat, tidak setiap pemberian maaf itu baik. Pemberian maaf yang baik adalah pemberian maaf yang menghasilkan islah, menghasilkan perbaikan. Karena Allah menggandengkan penyebutan pemberian maaf dengan menghasilkan perbuatan menghasilkan perbaikan barulah Allah akan memberikan pahala. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, yang dengan itu menghasilkan perbaikan, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalu dzalik, contohnya. Law kana alladhi asaa'a ilayka syakhsan ma'rufan bisyarri wal fasadi wa annaka law 'afauta 'anhu lakana fi dzalika ziyadah fi syarrihi fa fi hadhihi al hal al afdal an la ta'fu 'anhu. Contohnya, jika ada seorang berbuat jahat kepada Anda, dan orang ini sudah dikenal biasa berbuat jahat dan berbuat kerusakan, yang kalau engkau beri maaf kepada dia, niscaya dia akan tambah menjadi-jadi semakin sering berbuat jahat kepada orang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, yang lebih utama adalah jangan beri maaf kepada dia. Nah, jadi kalau ada seorang yang sudah dikenal sebagai orang yang suka berbuat jahat, kemudian dia berbuat jahat kepada kita, yang kalau kita beri maaf kepada dia, dia akan semakin berbuat jahat kepada yang lain, tambah buruk, maka jangan beri maaf. Nah, karena dia akan merasa, oh, saya berbuat jahat kepada fulan, tidak apa-apa ternyata. Tidak ada pengaruh apa-apa kepada saya. Ya, saya berbuat jahat lagi kepada fulan, kepada Alan. Semakin banyak kerusakan yang terjadi. Karena dia tidak dimaafkan. Nah, ketika dia dimaafkan, afwan. Nah, maka pemaafan yang di sini adalah pemaafan yang tidak menghasilkan perbaikan. Justru orangnya semakin jahat. Ini yang tidak boleh. Kata Syekh, fa fi hadhihi al-hal al-afdal an la ta'fu anhu. Dalam kondisi seperti ini yang lebih utama jangan beri maaf kepada dia. Bal ta'khudh bi haqqika min ajli al-islah. Tetapi mestinya engkau meminta hakmu untuk menghasilkan perbaikan bagi dia. Misalkan ada orang berbuat jahat, merusak pagar rumah kita, misalkan. Kalau orang ini adalah orang yang sering merusak, jangan kemudian kita maafkan. Sudahlah, saya maafkan. Tidak mengapa. Nah, maka orang ini akan berbuat kerusakan di tempat lain. Atau kita akan dibuat, akan dia akan membuat kerusakan di tempat kita lagi karena dia tahu kita akan memaafkan dia. Tetapi kalau dia adalah orang yang suka berbuat jahat, ambil hak kita. Saya minta ganti. Kalau tidak, Anda akan saya laporkan kepada Waliul Amr, misalkan. Nah, ambil hakmu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Min ajlil islah, dalam rangka memberikan perbaikan. Kalau perlu berikan efek jera kepada dia, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya kepada kita maupun kepada orang lain. Amma idza kana asy-syakhsu idza 'afauta 'anhu lam yatarattab 'ala al-'afwi 'anhu mafsadah, fa innal 'afwa afdal wa ahsan. Adapun orang yang jika engkau memberikan maaf kepadanya, tidak akan menghasilkan mafsadah ketika kita beri maaf. Maka pemberian maaf lebih utama dan lebih baik untuk dia. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang meminta maaf, barang siapa yang memaafkan, afwan, wa aslaha, dan menghasilkan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana ajruka 'ala Allah lakana khairan laka min an yakuna dhalika bi mu'awadhah ta'khudhu min a'mali sahibika shalihah. Jika engkau mendapatkan pahala dari Allah, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau mendapatkan ganti rugi yang engkau ambil dari pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat tersebut. Nah, misalkan kita ada orang merusakkan pagar rumah kita tanpa sengaja. Dia tidak sengaja. Dia adalah orang yang baik, tapi qadar Allah, dia tidak sengaja merusakkan pagar rumah kita. Nah, ada pilihan bagi kita untuk memberikan maaf kepada dia atau kita menuntut haknya. Kita menuntut hak kita untuk minta ganti rugi. Ada pilihan bagi kita. Tetapi kalau kita memberi maaf kepada dia dan menghasilkan islah bagi orang tersebut, maka pahala kita akan kita dapatkan di sisi Allah. Pahala Allah tersebut akan lebih baik dibandingkan kita mendapat ganti rugi dari orang itu, meski orang itu penghasilannya halal, baik, tidak ada riba dan sebagainya, dia memberi kepada kita. Pemberian itu bagus sebenarnya, tapi kalau kita dapat pahala dari Allah, itu jauh lebih bagus dari itu. Nah, ini yang disebutkan pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang kelima yang dijadikan hujjah atau dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada permulaan bab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam An-Nawawi cara menulis Riyadhus Shalihin ini, setiap bab diawali dengan dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah masuk di dalam bab tentang kesabaran. Dan kita sudah membahas 4 ayat yang beliau sebutkan sebagai dalil pada bab kesabaran ini. Kemudian kata Al-Allamah Al-Faqih Ibn Uthaymin rahimahullah, al-ayatul khamisah, ayat yang kelima. Qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was salah, inna allaha ma'as sabirin. Minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Allah menyatakan, ista'inu, mintalah pertolongan. Tentunya minta pertolongan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini meminta pertolongan kepada Allah. Tapi dengan apa? Dengan melakukan sabar dan sholat. Nah, inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Amar Allah subhanahu wa ta'ala an nasta'ina 'ala al-umuri bis-sabri 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita meminta tolong, agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah bis-sabri 'alayha, dengan sabar. Ketika kita menghadapi permasalahan, sabar. لِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا صَبَرَ وَانْتَظَرَ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ سَهُلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورِ. Karena seseorang, jika dia bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah, sahulat alaihil umur. Urusannya akan menjadi mudah. Sahulat itu artinya mudah. Akan mudah urusan yang dia dapatkan. Dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia bersabar, dia tetap menjaga dirinya, menjaga lisan, menjaga perbuatan agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka perkaranya akan mudah. Nah, فَأَنْتَ إِذَا أُصِبْتَ بِشَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فَاصْبِرْ وَتَحَمَّلْ. Jika engkau ditimpa oleh suatu musibah yang membutuhkan kesabaran, bersabarlah dan berusaha kuat menanggung musibah itu. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Kemudian disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa'lam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, sesungguhnya pertolongan Allah akan bersama dengan kesabaran. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ, dan sesungguhnya jalan keluar itu akan datang bersamaan dengan kesulitan yang sangat. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat yang banyak di antara antum insyaallah menghafalnya, surat Al-Insyirah atau Alam Nasyrah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, sepintas kita menyangka ini sekedar diulang dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat yang kelima dan keenam pada surat Al-Insyirah, ini kita menyangka sekedar diulang saja, ditegaskan. Padahal kata para ulama tafsir, di dalamnya terdapat faedah yang besar, yang menunjukkan bahwa pada setiap satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan. Kalau kita dapat satu kesulitan, sebenarnya Allah sediakan bagi kita dua kemudahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ini. Bagaimana bisa diartikan demikian ayat tersebut? Sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah itu isim yang salah satu tandanya adalah dengan alif lam. Kesulitan itu berupa isim ma'rifah. Al-usri. Al-usri. Kesulitan itu ma'rifah. Sedangkan kemudahan disebut sebagai isim nakirah. Termasuk yang dipahami dalam kaidah bahasa Arab bahwa isim ma'rifah jika disebut berulang, maka berapapun diulang, dia tetap nilainya satu. Pada ayat kelima dan keenam ini, kesulitan diulang berapa kali? Dua kali. Tapi sekalipun diulang dua kali, al-usri, tetap terhitung kesulitan itu hanya satu. Karena dia ma'rifah. Sedangkan kemudahan disebut dengan ma'rifah. afan, nakirah, disebut dengan nakirah. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, nakirah jika disebut berulang, maka dia adalah sejumlah perulangan itu, sebanyak perulangan itu. Kemudahan disebut dua kali, di ayat yang kelima dan ke ayat yang keenam. Maka sebenarnya kemudahan itu yang disebut dalam ayat ini ada dua. Begitu, karena dia nakirah. Nah, sehingga artinya, pada satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Nah, antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir para ulama Ahlus Sunnah yang lain, di antaranya yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat tersebut. Nah. Wa amma as-salata wa amma as-salah fa innaha tu'inu 'ala al-umuri ad-diniyah wad-dunyawiyah. Sedangkan salat itu akan menolong untuk menghadapi permasalahan din maupun dunia. Salat itu memberikan manfaat din di akhirat nanti maupun duniawi. Nah, hatta inna ar-rasul alaihi salatu wassalam dzukira anhu annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Bahwasanya jika beliau ditimpa oleh kesulitan, beliau segera menuju salat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan firman Allah wasta'inu bis-sabri was-salah, ya. Annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa kesulitan, kesempitan, beliau bersegera untuk melakukan salat. Meminta pertolongan kepada Allah di dalam salat itu. Diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad lafadznya, kana idza hazabahu amrun shalla, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa kesulitan beliau segera salat. Wa hassanahu al-Albani fi sahihil Jami', dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' nomor 4703. Naam. Jadi tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan, kalau ditimpa kesulitan, beliau sholat, sholat sunnah. Dan di dalam sholat itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diterapkan oleh sekian banyak para sahabat. Diterapkan juga oleh para ulama setelahnya. Nah, sholat. Meminta kepada Allah ketika dapat kesulitan. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya pada Kitabul Birri, Kitab Al-Birri Wassilah Wal Adab, kitab tentang kebaikan, menyambung silaturahmi dan adab, disebutkan hadis tentang kisah Juraij. Juraij itu ahli ibadah di masa Bani Israel yang ketika ibunya datang ke tempat Juraij, Juraij kemudian dalam kondisi sholat. Ibunya datang lagi, Juraij masih sholat. Padahal ibunya memanggil, Juraij, ini ibumu. Ibunya ingin mengajak bicara Juraij, tapi Juraij sedang sholat sunnah. Dan Juraij ketika itu dalam posisi bingung, apakah aku menerima panggilan ibuku atau aku sholat? Akhirnya dia terus sholat. Nah, mestinya dia kalau sholat sunnah, kalau dikhawatirkan ibunya akan marah, dia hentikan sholat sunnah itu. Atau dia ringkas sholatnya, tidak terlalu lama untuk memenuhi panggilan ibunya. Tapi dia tetap sholat. Hingga tiga kali berlangsung, ibunya marah dan mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij hingga engkau menampakkan kepadanya wajah-wajah wanita pezina. Nah, ini ada seorang wanita pezina yang dia ingin menguji Juraij karena orang-orang membicarakan kehebatan ibadah Juraij. Wanita pezina ini mengatakan, saya akan berbuat untuk kalian, akan menguji, mencoba seperti apa sih hebatnya Juraij dalam hal ibadah. Ternyata ketika wanita itu berusaha menggoda Juraij, Juraij tidak menoleh sedikit pun pada wanita tersebut. Hingga kemudian, karena wanita pezina ini malu kalau dia kembali ke kampungnya tidak membawa hasil, maka dia berzina dengan seorang penggembala kambing yang biasa berteduh di tempat ibadah Juraij. Akhirnya kemudian dia hamil dan melahirkan anak. Setelah anaknya lahir, dia berkata kepada orang-orang, ini hasil dari Juraij. Ini hasil perbuatan Juraij. Maka orang-orang marah, menghancurkan tempat ibadah Juraij. Kemudian Juraij ditangkap. Dan sebelum Juraij berbuat untuk menanyakan kepada bayinya, Juraij dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan minta izin untuk sholat terlebih dahulu, sholat sunnah terlebih dahulu. Selesai sholat sunnah, baru kemudian ditekan perut bayi, ditanya, ya sawi man abuk, wahai bayi, siapa ayahmu? Bayi itu kemudian berbicara atas takdir Allah, menyatakan bahwa ayahku adalah penggembala kambing. Nah, artinya ketika dalam kondisi sulit, ketika dalam kondisi mungkin saja Juraij akan dibunuh oleh orang-orang itu, maka Juraij meminta waktu untuk sholat terlebih dahulu. Nah, jadi sholat sunnah ketika ditimpa keadaan yang sangat sulit, kemudian berdoa kepada Allah di dalam sholat itu, ini adalah teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah dilakukan oleh orang-orang soleh di masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa bayyana Allahu fi kitabihi anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa idza sta'ana al-insan bis-salah 'ala umurihi yassara Allahu lahu dzalik. Jika seseorang meminta pertolongan dengan salat agar dia bisa menghadapi masalahnya, yassara Allahu lahu dzalik. Allah akan memudahkan dia. لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. Karena salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. فيقف الإنسان فيها بين يدي الله. Seorang ketika salat berdiri di hadapan Allah. ويناجيه. Dia berbisik kepada Allah. Bermunajat. Munajat itu artinya berbisik. Berbicara hanya berdua, seakan-akan demikian. Wa yad'uh. Berdoa kepadanya. Wa yataqarrab ilaihi bi anwa'il qurubat allati takunu fi hadhihi shalah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam taqarrub, upaya mendekatkan diri yang ada di dalam salat tersebut. Apakah itu takbir, tasbih, istighfar, baca Quran, doa. Itu semua bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakanat sababan lil ma'unah. Maka ini adalah sebab dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya'ni bidzalika al-ma'iyyah al-khassah. Maksudnya adalah kebersamaan yang khusus. لأن معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. Karena kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ma'iyatun ammah syamilah likulli ahad. Kebersamaan yang umum mencakup semua pihak, semua orang. Wahiyal madhkura fi qawlihi ta'ala. Yang disebutkan di dalam firman Allah ta'ala, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika, wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidaklah ada tiga orang berbicara secara rahasia, kecuali Allah adalah pihak yang keempat. Dan tidaklah ada lima orang yang berbicara rahasia, kecuali Allah adalah pihak yang keenam yang ikut mengetahui perbincangan mereka. Wala adna min dhalik. Tidak juga ada sejumlah orang yang lebih sedikit jumlahnya dari itu. Wala aksar, atau lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum. Kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Naam. Wa hadhihi al-ma'iyyah al-ammah syamilah li jami'il khalqi. Kebersamaan yang ini adalah kebersamaan yang umum yang mencakup seluruh makhluk. Fama min makhluqin illa wallahu ta'ala ma'ahu ya'lamuhu wa yuhitu bihi sultanan wa qudratan wa sam'an wa basaran wa ghairi dhalik. Tidaklah ada makhluk kecuali Allah akan bersamanya. Dalam arti Allah mengetahui dia. Allah akan melingkupi dia dengan kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, dan makna-makna yang semisal dengan ini. Nah, seorang ketika dia sendirian, ingat sesungguhnya dia tidak sendirian, tapi dia bersama Allah. Allah maha berkuasa terhadap dia di waktu itu. Allah maha melihat dia, Allah maha mendengar dia. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, baik dalam kondisi kita bersama banyak orang ataupun dalam kesendirian. Yang kedua, ammal ma'iyyah al-khassah fahiyal ma'iyyah allati taqtadin nasr wa ta'yid. Adapun kebersamaan yang khusus, maka ini adalah kebersamaan yang berkonsekuensi adanya pertolongan. Kalau kebersamaan yang umum tadi, Allah melihat, mengetahui, mendengar. Tapi kebersamaan yang khusus, Allah menolong, membantu. Nah, wahadhihi khasah birrusul wa atba'ihim. Ini khusus bagi para rasul dan para pengikut mereka. Laisat likulli ahadin. Tidak untuk setiap orang. Tidak setiap orang Allah bersama mereka secara khusus. Tapi kalau setiap orang, Allah pasti bersama mereka secara umum. Allah melihat mereka, Allah mengetahui, Allah mendengar mereka. Tapi kebersamaan yang khusus, yang berupa pertolongan Allah, hanya untuk Rasul dan para pengikutnya. Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhinahum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. An-Nahl ayat 128. Inna Allah ma'as sabirin wa ma ashbaha dhalik minal ayat ad-dalah ala hadhihi al-ma'iyyah al-khassah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan ayat-ayat lain yang semisal dengan itu menunjukkan kebersamaan yang khusus. Jadi ketika Allah menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, jangan kita bertanya, loh, Allah kan bersama setiap orang. Allah melihat setiap orang. Allah kemudian mengetahui setiap orang. Kenapa Allah menyatakan hanya bersama orang-orang yang sabar? ini kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang diikuti dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk orang yang sabar, tidak untuk setiap orang. Walakin al-ma'iyataini kiltaihima la tadullani ala anna Allah Subhanahu ma'an nasi fi amkinatihim. Akan tetapi dua kebersamaan yang tadi disebutkan, kebersamaan umum maupun kebersamaan khusus, tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama manusia di tempat mereka. Bukan artinya kalau kita di kamar, kalau kita di rumah, bal huwa ma'an nas wa huwa azza wa jalla fawqa samawatihi ala arsyih. Tetapi Allah bersama manusia dalam keadaan dia Allah azza wa jalla berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Wala mani'a min dalik. Tidak ada yang bisa menghal. Fun, terputus. Nah, kita lanjutkan. Fa inna syai'a yakunu fawqa wa huwa ma'ak. Karena sesungguhnya sesuatu itu bisa jadi dia di atas dan dia bersama engkau. Wal Arab yaquluna ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Orang Arab berkata, ya, mazilna nasiru, kita terus-menerus berjalan, wal qamaru ma'ana, sedangkan bulan bersama kita. Ini kata orang Arab. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kita terus-menerus berjalan, sedangkan bulan bersama kita. Wa kullun ya'lamu anna al-qamara fis sama. Semua mengetahui bahwasanya bulan ada di langit. Wa yaqulun, tapi mereka berkata, mazilna nasiru wa suhailun ma'ana wa huwa najmun ma'ruf wa huwa fis sama. Mereka juga berkata, kita terus-menerus berjalan sedangkan Suhail bersama kita. Suhail ini adalah sebutan untuk najmun ma'ruf, sebuah bintang yang sudah dikenal oleh orang Arab. Wa huwa fis sama, dia berada di langit. Nah, jadi itu kebiasaan ungkapan orang Arab. Dipahami bahwasanya bersama kami itu bukan berarti di tempat yang sama. Bisa jadi dia di atas. Nah, kami berjalan bersama bulan. Nah, padahal bulan di atas. Nah, itu sudah biasa diungkapkan oleh orang Arab. Dipahami sebagai bahasa mereka. Nah, maka ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah bersama orang sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang sedang berbincang-bincang, merahasiakan sesuatu, nah, bukan berarti Allah di tempat itu, Allah di atas. Tapi Allah bersama mereka, melihat mereka, mengetahui mereka, mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Nah, dan bagi orang-orang tertentu, Rasul dan para pengikutnya, Allah akan menolong mereka. Meski Allah berada di atas. Nah. Fama baluka bil khaliqi azza wa jalla huwa fawqa kulli syai'in istawa ala arsyih. Maka bagaimana pendapatmu dengan al khaliq azza wa jalla yang maha mulia? Dia berada di atas segala sesuatu, istiwa di atas arsy-Nya, wa ma'a dzalika huwa muhithun bi kulli syai'in ma'a kulli ahad. Bersamaan dengan itu dia meliputi segala sesuatu bersama segala sesuatu, setiap orang. Mahman faradta fa inna Allah Ta'ala muhitun bika. Meskipun engkau sendirian, Allah Ta'ala akan meliputi engkau. ilman wa qudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghairi dzalik. Allah meliputi engkau dalam hal ilmunya, dalam hal kekuasaannya, dalam hal pendengarannya, penglihatannya, dan selain itu. Wa fi qawlihi ta'ala, dan di dalam firman Allah ta'ala, inna allaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dalilun ala anna allaha yu'inu sabir wa yu'ayyiduhu wa yakla'uhu. Nah, jadi ada sedikit kesalahan cetak mungkin di PDF itu. Wa yakla'u salah ya, yang benar wa yakla'uhu. Yakla'uhu melindungi dia. Nah, jadi di dalam firman Allah Ta'ala, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah menolong orang-orang yang sabar, wa yu'ayyiduhu membantu dia, wa yakla'uhu melindungi dia, hatta yatimma lahu sabr, hatta yatimma lahu sabr ala ma yuhibbuhu Allahu azza wa jalla, hingga dia bisa menyempurnakan kesabarannya sesuai dengan yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Naam. Jadi sampai di situ kita membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang dua ayat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yaitu ayat yang tadi surat Asy-Syura ayat yang ke-43 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Naam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan pembacaan ayat yang ke-6, ayat yang terakhir yang disebutkan sebagai dalil dari bab tentang kesabaran ini. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, dilihat kondisi orang tersebut. Apakah dia termasuk orang yang kalau dimaafkan, dia menjadi baik? Mungkin karena dia tidak sengaja berbuat salah itu kepada kita, tidak sengaja. Maka dalam hal ini, kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, kita maafkan dia. Nah, tetapi kalau orang itu adalah orang yang suka berbuat jahat kepada siapapun, kepada Fulan, kepada Muhammad, kepada Ahmad, kepada Hamid, kepada banyak orang dia berbuat jahat. Dan orang-orang tadi yang sudah berbuat, yang telah dia jahati itu telah memaafkan dia. Akibatnya dia tidak berhenti dari berbuat jahat tadi. Selalu berulang perbuatan jahat dia. Maka di sini jangan kita beri maaf kepadanya. Nah, karena yang ada disebut dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi, Allah akan menyediakan pahala hanya bagi orang yang memaafkan, dan pemaafan itu menghasilkan islah, menghasilkan perbaikan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan menghasilkan islah, perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika ada perasaan, jika kita tidak memaafkan, nah, itu sebenarnya hak kita memang. Tapi kita terlewatkan dari keutamaan yang besar. Mungkin saja kita tidak memaafkan dia. Dan kita akan menuntut dia di akhirat, mungkin. Nah, tetapi kalau kita mengharapkan keutamaan yang besar, maka kita maafkan dia. Nah, apakah terhitung memberi maaf jika kita ada perasaan marah kepada dia? Nah, kalau perasaan marah itu, atau mungkin pertanyaannya, apakah ternilai sebagai sebuah kesabaran kalau kita ada perasaan marah kepada orang tersebut? Nah, jika marahnya adalah marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi masuk dalam kesabaran. Dia marah karena orang itu berbuat maksiat. Selain merugikan kita, dia melakukan kemaksiatan. Kita marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini masuk dalam kesabaran juga. Nah, tetapi kalau marahnya adalah karena urusan pribadi, ini dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan, keutamaan dari sikap sabar tadi. Baik. Jazakallah khair. Fika barakallah. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya dan janganlah kalian kufur kepadaku. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. 6. Dijelaskan oleh beliau, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, ay ala ma an'amtu alaikum bihadhin ni'am, terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa dafa'tu ankum sunufan niqam, dan aku telah menghindarkan kalian dari berbagai macam musibah. Wasyukru yakunu bil qalbi wa iqraran bin ni'am wa i'tirafan wa bil lisan dzikran wa sana'an. Syukur bisa dalam bentuk hati dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah, dan dengan lisan menyebutkan dan memuji Allah, wa bil jawarih, dengan anggota perbuatan. Ta'atan lillah, taat kepada Allah. Wan qiyadan li amrih, menjalankan perintahnya. Wajtinaban li nahyih, menjauhi larangannya. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau, wala takfurun, jangan kalian kufur kepadaku. Al murad bil kufri hahuna ma yuqabilu syukra. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah yang berlawanan dengan syukur. Wa fahuwa kufrun ni'am wajahduha, yaitu kufur terhadap nikmat dan menentang, wa adamul qiyam biha, dan tidak menjalankan syukur tadi. Ini yang dimaksud sebagai tafsir yang pertama. Wa yuhtamal an yakuna al makna aman, mungkin saja bisa bermakna umum. Fayakunul kufru anwa'an kathira. Karena kufur itu bermacam-macam banyaknya. A'zamuhu al-kufru billah, yang paling banyak, yang paling besar adalah kufur kepada Allah. Summa anwa'ul ma'asi, kemudian berbagai macam kemaksiatan, itu juga bentuk kekufuran. Al-ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, sesuai dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Minasyirki fama dunahu, ya, berupa kesyirikan dan yang di bawahnya. Nah, artinya dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah dijelaskan sebagai penafsiran yang pertama dan yang paling utama, jangan kalian kufur terhadapku, jangan kufur nikmat, begitu. Tetapi bisa jadi makna ayat ini lebih umum dari itu. Jangan kufur, kufur apapun. Karena kufur itu bisa kufur akbar, kufur asghar. Nah, kufur akbar itu kesyirikan, keluar dari Islam. Nah, atau kufur asghar, kemaksiatan-kemaksiatan itu kufur asghar. Jangan melakukan itu semua. Jangan melakukan kekufuran akbar, jangan melakukan kekufuran asghar, dan jangan pula kufur terhadap nikmat. Nah, jadi itu yang lebih mencakup keseluruhan. Nah, barakallahu fikum. Hanya penting. Ya. Yang kedua itu dari hal lain. Ya. Ayat yang digunakan apa itu? Yang wanita. Ya, ya. Naam. Naam. Insyaallah bisa. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di tadi, ada makna yang umum, kufur dengan berbagai macam bentuknya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, naam, itu menyebutkan satu dalil dalam usul usul itu untuk membaca. Walaupun setiap pembahasan beliau pasti akan bisa menjelaskan sekian banyak dalil, tidak hanya satu. Tapi kenapa beliau hanya sebutkan satu? Untuk mempermudah. Mempermudah pembaca. Nah, sehingga beliau menjelaskan kaidah kemudian dalil, kaidah dalil. Nah. Baik. Berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Surat Al-Insyirah. Assalamualaikum. Surat Al-Insyirah yang tadi kita sebutkan pada ayat yang ke 5 dan ke 6 kalau saya tidak salah. Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat yang kelima dan keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita baca sepintas ayat ini tanpa mengkaji tafsir dari para ulama, kita mungkin belum melihat apa faedah dari penyebutan ayat yang kelima dan keenam seakan-akan sekedar diulang saja. Padahal itu tidak sekedar diulang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa faedah. Ada faedah yang besar di situ. Yaitu secara umum maknanya adalah setiap kali satu kesulitan akan terdapat dua kemudahan. Kenapa disebut kesulitan hanya satu sedangkan kemudahan dua? Karena kesulitan di dalam ayat itu dalam bentuk ma'rifah, alif lam, al-usri. Dan dalam kaidah bahasa Arab, kalimat yang ma'rifah jika diulang penyebutannya berapapun jumlah pengulangannya, dia tetap terhitung satu. Jadi al-usri, meski disebut dalam ayat yang kelima, disebut lagi dalam ayat yang keenam, jangan dihitung dua, tapi dia dihitung satu, karena bentuknya ma'rifah. Sedangkan yusran, kemudahan, bentuknya adalah nakirah. Dan bentuk nakirah, jika disebut berulang, maka jumlahnya sama dengan jumlah perulangan itu. Yusran disebut di ayat yang kelima. Yusran disebut lagi di ayat yang keenam. Kemudahan disebut di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dalam bentuk nakirah. Maka berapa kemudahan di sini? Sejumlah pengulangan, yaitu dua kali. Berarti ada dua kemudahan. Sedangkan kesulitan terhitung hanya satu. Nah, jadi intinya pada surat Al-Insyirah ini maknanya adalah pada setiap satu kesulitan akan terdapat dua kemudahan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsirnya, bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam. Dan juga tafsir para ulama ahlu sunnah yang sesuai dengan riwayat. Naam. Baik, itu mungkin yang bisa kita. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.